berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia, manusia berubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang manusia, manusia lupa diri tinggi hati. Yeah.